Barakallahu'alaikum. Ya dinasihati yang namanya aswaja itu bukan hanya sekedar ucapan, ya, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi butuh dengan bukti. Ya. Kamu bilang mengatakan ahlussunnah wal jamaah pengikut sunnah Rasul itu orang yang panjang jenggotnya, maka sampai sedada. Dan beliau justru memerintahkan umatnya untuk memanjangkan jenggotnya. Nah, kalau barakallahu fikum jenggot dicukur, kumis dipertebal, itu kira-kira ngikutnya ke siapa? Yahudi dan Nasrani. Rasul mengatakan khalliful yahud wan nasara. Iya, karena mereka apa? Memelihara kumis, mencukur jenggot. Lebih tepatnya apa berarti? Asaba namanya. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pernah membaca bahwa nama salafi juga ada yang membedakan salafi jihadi dan salafi wahabi. Maksudnya dari mana? Iya, itu dari orang-orang harakin, dari orang-orang pergerakan. Ya, yang biasanya mereka memang bergerak di politik. Ketika mereka memberikan barakallahu fikum penjelasan pemaparan pada sebagian pengikut mereka, karena sebagaimana saya bilang tadi, dakwah salafi ini sudah membahana di negeri ini dan sudah memberikan pengaruh yang nyata pada kaum muslimin. Sehingga tadi saya bilang banyak pihak-pihak yang merasa gerah, merasa sudah kecolongan kader-kader mereka. Tadinya orang militan ya, bergerak di kader mereka, lepas. Kalau ikut dakwah salaf itu mesti lepas, nggak bisa dicekel lagi. Tapi kalau dakwah yang lain masih bisa kembali, gitu ya. Sehingga mereka membuat penggambaran barakallahu fikum, yang sebenarnya penggambaran ini merupakan bentuk talbis barakallahu fikum terhadap umat, menyamarkan dakwah salaf itu sendiri. Sebenarnya dakwah salaf itu satu, nggak ada yang namanya salafi jihadi, salafi haraki, salafi barakallahu fikum yamani, salafi suudi, nggak ada. Salaf atau dakwah salaf itu satu, entah yang di Yaman, entah yang di Saudi, entah yang barakallahu fikum di Mesir, di Irak, Palestine, insya Allah sama. Kalau mereka barakallahu fikum benar-benar konsekuen dengan ucapannya, insya Allah sama. Seperti tadi barakallahu fikum antara Abul Aliyah dan Al-Hasan Al-Basri dalam memahami makna yang sama. Ketika nanti Anda bertanya barakallahu fikum di ulama yang seberang sana juga sama, tidak akan berbeda. Adapun barakallahu fikum penamaan-penamaan tadi, ya itu hanya sekedar nama saja yang mereka klasifikasi. Orang-orang yang memang mengaku ya, mengikuti dakwah salaf. Ada yang memang mereka itu orientasinya kepada jihad, disilakan dengan salafi jihadi. Ada yang orientasinya namanya salafi wahabi, karena dia orientasinya kepada tauhid. Ada juga yang namanya salafi yamani, karena memang semuanya belajar di Yaman. Ada yang namanya salafi suudi, karena semuanya belajar dari Saudi. Itu hanya penamaan klaim manusia, bukan penamaan hakikat dakwah salafi. Kalau penamaan hakikat dakwah salafi hanya satu, gitu ya. Dan sekali lagi bahwa maksud dari penamaan ini adalah untuk memberikan apa? Talbis kepada kaum muslimin. Mereka ingin menggambarkan salafi juga pecah. Salafi itu macam-macam, banyak ragamnya. Sehingga apa? Umat kembali lagi menjadi bingung. Itu target mereka. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, kalau hakikat dakwah salafi hanya satu, entah yang di Yaman, entah yang di Saudi, Mesir, Irak, barakallahu fikum, Sudan, Libya, iya, Taib, atau Aljazair, barakallahu fikum, ya dimanapun satu, gak akan beda, sama semua, barakallahu fikum. Tapi terkait dengan orang yang mengaku sebagai salafi, ya banyak. Ya, banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga barakallahu fikum, pegangi baik-baik kaidah al-ibratu bil haqa'iki la bil asan. Yang menjadi ibrah, tolak ukur bagi kita itu hakikat, nyata. Apa yang kita lihat, oh seperti itu gambarannya. Bukan nama, jangan tertipu dengan nama, jangan tertipu dengan label. Kul waslan bilaila wa laila la tuqiru bidzaka, kata seorang penyair. Semua orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Semua orang mengaku mengikuti dakwah salaf, padahal mereka dakwah salaf terlepas diri dari iman mereka. Gitu ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, jangan kita tertipu dengan pengakuan atau barakallahu fikum apa yang disampaikan, tapi kita melihat praktek nyatanya bagaimana. Bagaimana praktek pengajiannya, barakallahu, atau sesuaikan dengan sunnah, bagaimana bimbingan Rasul, barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan juga bagaimana praktek sang alim yang mengajarkan, apakah orangnya itu memang berpegang dengan sunnah atau tidak. Dia mengajarkan kita Al-Quran dan sunnah, tapi tadi jenggotnya dicukur habis, pakainya bantolun, iya. Dia gak pakai jubah, gak pakai sarung, gak pakai koko, pakainya baju batik sepat lepis, gak pakai peci, ngajar Al-Quran sunnah barakallahu fikum. Ya, terus rokokan lagi. Nah itu kan barakallahu fikum, kita gak cerdas. Kalau kita tidak bisa menilai yang jelas-jelas seperti itu, sehingga sekali lagi barakallahu fikum, jangan kita tertipu dengan pengakuan atau penamaan label, tapi kita harus mengecek hakikatnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sekarang itu banyak barang imitasi. Gitu ya. Barakallahu. Sehingga harus teliti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahaya dikaitkan dengan Wahabi itu. Kenapa? Dikaitkan dengan Wahabi itu tadi. Wahabi itu bahaya. Padahal Abdul Wahab di sini seorang bukan. Abdul Wahab ini kan ulama besar juga. Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama ayah. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan berkat jasa beliau, ya berdirilah negara Saudi Arabia. Barakallahu. Iya. Ya tadi orang-orang yang barakallahu fikum berusaha untuk membuat umat lari dari dakwah yang benar. Dan itu merupakan manuver yang biasa dilakukan oleh syaitan dan iblis. Iya, yang jelek mereka kasih nama yang bagus-bagus. Yang bagus mereka kasih nama yang jelek-jelek. Itu gayanya sudah klasik sudah. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih dipakai. Makanya tadi barakallahu fikum, kita jangan tertipu dengan label penamaan, tapi kita lihat prakteknya langsung. Ya, bagaimana kesesuaiannya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana dengan kalimat yang juga sering kita dengar dikatakan bahwa saat ini kan lebih mending akan sunnah daripada yang itu kan tidak jauh. Yang itu kan jauh, kalau ini kan dekat. Ini kan lebih baik. Ini kan sering kita dengar. Tapi kok kita sesat juga banyak yang mirip-mirip dengan sunnah. Asy'ariyah, Qulabiyah, barakallahu fikum. Dalam sebagian sisi, iya, mereka memang barakallahu fikum dekat dengan sunnah. Tapi dari sisi yang lain, barakallahu fikum, cukup banyak kesalahan-kesalahan fatal yang mereka terjatuh adanya barakallahu fikum. Iya. Kalau ada yang benar-benar sesuai dengan sunnah, kenapa kita cari yang mirip-mirip? Wong pengajiannya dekat, sini sama seberang sana. Kok kamu milih yang mirip-mirip sunnah? Kenapa enggak milih yang asli sunnah? Itu kan menunjukkan fi qulubika syai'. Ya kan? Fi qulubika zaifun. Di dalam hati kamu ada sesuatu. Di sini ada yang benar-benar sunnah, ya benar-benar menerapkan sunnah, barakallahu fikum, penerapan yang totalitas. Yang di sana setengah-setengah. Dia tahu itu. Dia tahu. Iya, yang di sana itu kenceng menerapkan sunnahnya. Iya. Saya enggak kuat. Gitu, terlalu kencang. Lalu yang di sana, ya lumayanlah mendekati. Tapi dia tahu, iya, ada hal-hal yang memang menyelisih sunnah, dia paham. Barakallahu fiikum. Maka kita katakan tadi barakallahu fiikum, kalau ada yang benar-benar sesuai dengan sunnah, iya, kenapa kamu tidak milih yang itu? Padahal dalam keadaan pengajiannya dekat, kenapa malah lebih condong kepada yang mirip-mirip? Barakallahu fiikum. Nah, itu menunjukkan, iya, di dalam hati Anda ada apa? Penyakit, penyakit hawa, hawa nafsu. Barakallahu fiikum. Allah taala alam biswab. Ada lagi? Ini ada di lain tempat ya? Curhat lagi. Jadi mereka selalu di belakang salafi. Mereka selalu di belakang salafi. Maksudnya di belakang salatnya ini. Jadi untuk membedakan dia kita dengan mereka, ya terus terang aja mereka suruh nih. Kenapa? Nah, untuk membedakan kita dengan sururi yang terbesar itu kelihatan di apanya, bedanya apa? Bedanya apanya? Ya, di dalam metode dakwah mereka. Barakallahu. Seperti yang saya contohkan tadi itu menyindir mereka terkait dengan masalah ta'lim. Iya, itu kan sebagian mereka tidak tanpa hijab antara ustaz dengan batunya yang wanita. Biasa ngobrol ustaz gitu ya, tanya barakallahu fikum. Padahal kalau kita lihat praktek salaf bagaimana sikap mereka terhadap apa? Wanita, ya, perintah Al-Qur'an untuk menundukkan pandangan. Itu luar biasa. Tapi mereka enggak biasa melihat ustaznya. Bahkan mungkin sekarang terkadang menggoda sebagai ibu-ibu yang ada. Itu saja sudah menunjukkan ini sudah enggak beres ini cara dakwahnya. Itu jelas. Gimana dengan ulamanya juga beda? Kalau ulamanya ada yang sama yang mereka jadikan tameng, ada yang beda. Berarti mereka tetap merujuk kepada Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya ulama-ulama sunnah para ulama. Ya tadi dalam hal-hal yang memang cocok sesuai dengan mereka. Tapi dalam hal-hal yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka enggak mengambil ucapan ulama ini. Tapi mengambil ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka.